Assalamualaikum alhamdulillah suatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadi al-munada. Kemudian al-mansubat berikutnya adalah al-munada. Al-munada maknanya adalah apa yang diseru. Ya, isi maful dia. Nada yunadi, yang dipanggilnya disebut munada. Qala babul munada, al-munada khamsatu anwa'in, al-mufradul alamu, wal-nakiratul maqsudatu, wal-nakiratu ghairul maqsudati, wal-mudhafu, wal-shabihu bil-mudhaf. Berkata al-musannif rahimallah, bab al-munada. Munada ada lima macam. Munada yang dipanggil, itu ada lima macam. Yang pertama, al-mufradul alam. Mufrad alam. Ya. Seperti Zaid, Muhammad, ya Abdullah, ya Muhammad, ya Zaid Muhammad, dan semisalnya Fatima, Zainab, ya itu mufrad al-alam, ya nama-nama yang dia tidak murakkab, mufrad. Di sini mufrad lawannya murakkab. Kalau murakkab berarti mudhaf ilaih bentuknya, ataupun tarkib yang lain. Di sana ada tarkib-tarkib yang lain. Al-mufradul alam, nama yang mufrad, tunggal. Seperti dari Zaid, Salim. Kalau Abdullah itu bukan mufrad, murakkab. Ya. Kemudian an-nakirah al-maqsudah. Munada yang berbentuk nakirah. Ya, isim yang nakirah, al-maqsudah. Tapi dikendaki dengan nakirah ini orang tertentu. Ya, seperti ya zalimu ketika kita menunjukkan dengan ucapan kita apa zalimu orang tertentu, ya zalimu, wahai orang zalim ini, ya, ataupun wahai orang zalim itu. Wan nakiratu ghairul maqsudah, dan nakirah yang tidak dimaukan dengannya orang tertentu, seperti ya zaliman, ya li nafsi misalkan, wahai orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ini umum, nakirah tidak dikendaki dengannya orang tertentu. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang keempat, al-mudhaf, munada mudhaf, seperti ya Abdullah, ya, ya Abdullah, ya. Wasyabih bil mudhaf, dan yang menyerupai dengan mudhaf, yang menyerupai mudhaf. Itu munada ada lima, mufradul alam, kemudian nakira maksudah, nakira warul maksudah, mudhaf, dan syabih bil mudhaf. Wa qulu al-munada fil lughati huwal matlubu iqbaluhu mutlaqa. Saya katakan, kata syarih rahimahullah, munada secara bahasa bermakna al-matlubu iqbaluhu mutlaqa, yang dituntut untuk menghadap, ya, mutlaqa, secara mutlak. Ya. Al-matlubu iqbaluhu mutlaqa, yang dituntut untuk dia menghadap. Itu makna apa? Al-munada. Wa fi istilahin nuhati, adapun maknanya secara istilah adalah al-matlubu iqbaluhu biya atau ihda akhawatiha. Al-matlubu iqbaluh, yang dituntut untuk dia menghadap, biya dengan perantaraan ya, atau ihda akhawatiha, ataupun dengan perantaraan teman-temannya ya, ataupun salah satu dari teman-temannya ya. Wa akhawatu ya, dan teman-temannya ya, adalah hamzah. Contohnya azaidu akbil, wahai Zaid akbil, kemarilah. Ya. Irobnya azaidu hamzah harfu nida. Zaidu munada. Iya. Karena dia Zaid di sini masuknya ke mana? Mufradul alam, nakira maqsudah, nakira ghairul maqsudah, mudhaf atau syabih bil mudhaf. Apa? Masuknya ke mana? Ya, mufradul alam. Ya. Munada kalau berbentuk mufradul alam maka dia mabni. Irobnya mahalli. Jadi zaidu munada mabni ala dhamm fi mahalli nasbin gitu ya. Jadi fahami, azaidu, asalimu, amuhammadu, ya seperti itu, dibuang apa? Tanwinnya dibuang. Akbil, kemarilah. Ai, kemudian diantara temannya, ia adalah ai. Contoh, ai Ibrahimu tafaham, wahai Ibrahim, fahamilah. Ai Ibrahimu tafaham. Ya, Arabnya bagaimana? Ai harfu nida, Ibrahimu munada mabni aladham fi mahali nasbin. Tafaham, fahamilah. Fi'lu amrin, mabni ala sukun. Ya, wa fa'iluhu, mamir mustatir fihi wujuban takdiruhu. Anta, tafaham, anta. Jadi kalau munada itu bentuknya mufradul alam, maka dia mabni. Iya. Dan dia apa? I'rabnya mahalli. Mabni ala dham fi mahalli nasbin. Wa ayya, contoh yang lain ayya. Contohnya ayya syajaral khaburi malaka malaka muriqan ka'annaka lam tajza' ala ibn Tarif. Wahai pohon khabur, mengapa engkau terus mengeluarkan daun-daunan ataupun dedaunan seolah-olah engkau la tajza' ala ibn Tarif, tidak mengeluh atas kematian ibn Tarif. Ayya syajaral khaburi. Ya. Di sini munadanya mana? Syajaral khaburi. Tentunya apa? Mufrad alam nakirah. Maksudah nakirah maksud atau apa? Mudhaf atau syabibin mudhaf? Mudhaf. Iya. Syajara itu didhafahkan kepada al-khabur. Pohon khabur. Munada kalau dia itu mudhaf maka dia mu'rab. Ya, bukan mabni. Maka di i'rabnya apa? Ayya harfu nida. Syajara munada. Ya. Mansub karena dia mudhaf kan? Mansub wa alamat nasbi al-fathah wa bainu ala akhirih wa huwa mudhaf al-khaburi mudhafun ilai majrur wa alamat jarhi al-kasra wa bainu ala akhirih. Kemudian haya nahu haya Muhammadu ta'al. Haya Muhammadu ta'al. I'rabnya sama. Hanya saja dikatakan haya harfu nida. Muhammadu munada mabni ala abdhamma fi mahali nasbin. Ya. Ta'al, ta'ala, kemarilah. Ya. Dijelaskan di dalam kitab yang lain kenapa munada itu apa? Mansub, ya dikarenakan dia itu aslinya sebagai maf'ul dari unadi. Ya, unadi Muhammad. Ya, saya memanggil Muhammad, dia sebagai maf'ulnya. Kemudian fi'ilnya ini unadi dibuang, digantikan posisinya dengan huruf nida. Agar lebih apa? Praktis, lebih ringkas. Ya. Tsummal munada ala khamsati anwa'in. Kemudian munada itu ada 5 macam. Yang pertama al-mufradul alam. Ya. Nama-nama yang mufrad, nama-nama yang mufrad. Lawan dari mufrad apa di sini? Iya, murakkab pada mudhaf dan syabibil mudhaf. Iya. Wa qad madha fi babila ta'riful mufrad, dan telah lewat pada babla tentang definisi dari mufrad. Apa itu makna mufrad? Pada pembahasan la, katanya sudah lewat. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Apa yang dia bukan mudhaf, bukan pula yang menyerupai apa? Mudhaf. Sama ya pembahasan mufrad dalam munada dengan pembahasan mufrad dalam pembahasan la nafilil jinsi. Ya. Wa misaluhu, dan contohnya, contoh munada mufrad ataupun al-mufradul alam adalah ya Muhammadu ya Fatimatu. Kalau dua Muhammadnya ya Muhammadani. Ya Fatimatani, ya Muhammaduna, ya Fatimatu. Iya. Ya romnya bagaimana kalau ya Fatimatu? Ya harfu nida Fatimatu munada mabni ala dhamm fi mahalli nasbin. Ya Muhammadani. Ya harfu nida Muhammadani munada mufradul alam. Dia mabni ala ala apa? Ketika marfu dengan apa? Muhammadani. Alif, berarti mabni di atas alif juga. Mabni alal alif fi mahalli nasbin. Ya. Jadi mabninya sesuai dengan apa? Marfu'nya. Ya. Kalau dia marfu'nya di atas dhamma berarti mabni di atas dhamma. Kalau dia mabniyah ataupun marfu'nya di atas alif maka mabni di atas alif. Ya Fatimatani juga sama. Mabni di atas apa? Alif. Ya Muhammaduna mabni di atas wawu fi mahalli nasbin. Ya Fatimatu mabni di atas dhamma. Ya, karena ketika marfu dengan dhammah. An-nakira al-maqsudah, kemudian macam yang kedua dari munada adalah an-nakira al-maqsudah. Nakira tapi dikendaki dengannya orang tertentu. Iya. Pada asalnya nakira ya umum. Ya, tidak dimaukan dengannya orang tertentu, ya kan? Atau benda tertentu. Wa hiya allati yuqsadu biha wahidun muayyanun. An-nakira al-maqsudah adalah yang dikehendaki dengannya wahidun muayyan, satu orang tertentu. Mimma yasluhu itlaqu lafdhiha alaih. Dari apa yang benar untuk lafaz ini digunakan padanya. Seperti ya zalimu. Ketika engkau katakan ya zalimu. Turidu wahidan bi'ayni. Engkau menghendaki dengannya apa? Orang tertentu. Tidak semua orang. Ya zalimu. Ya, sudah bisa difahami oleh orang yang antum ajak bicara. Maksudnya si ini misalkan. Maka dia mabni juga. Seperti mufradun alam. Sehingga i'rabnya bagaimana ya? Harfu nida zalimu munada mabni ala dhom. Ya, kalau mau disebutkan secara sempurna boleh. Munada nakirah maksudah. Mabni ala dhom fi mahali nasbin. Kemudian macam yang ketiga dari munada adalah an-nakirah ghairul maksudah. Nakirah yang tidak dihendaki dengannya orang tertentu. Ya, umum. Ya. Wahiyal lati yuqsadu biha wahidun ghairu muayyanin, yaitu yang dikehendaki dengannya wahidun ghairu muayyan. Ya. Salah satu orang yang tidak tertentu, wahid ghairu muayyan, seseorang yang tidak tertentu. Nahu contohnya qaulil wa'id, ucapan pemberi peringatan ataupun nasihat. Ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai, tanabbah, sadarlah. Ini tidak dimaukan orang tertentu, siapa saja yang dia lalai maka terkenai apa panggilan ini. Ya ghafilan tanabbah, wahai orang yang lalai, tanabbah, sadarlah. Kalau ini mu'rab. Ya, mu'rab. I'rabnya bagaimana ya? Harfu nida. Ghafilan munada. Nakirah ghairu maksudah. Man mansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhirul akhir. Tanabbah fi'lu amrin mabni ala as-sukun. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta. Tanabbaha ya tanabbahu. Dijadikan fi'il amr jadi apa? Tanabbah. Fa innahu la yuridu wahidan muayyanan. Sesungguhnya si pembicara ketika dia mengucapkan ya ghafilan tidaklah dia menghendaki satu orang tertentu, tidak. Bal yuridu kullaman yutlaq alaihi lafdhu ghafil. Bahkan dia memaukan atau menghendaki setiap orang yang bisa diterapkan atasnya lafaz ghafil ini. Ya ghafilan, siapa saja yang terkenai sifat lalai maka dia terkenai pembicaraan ini. Ya. Ya ini yang pas ketika seseorang berkhutbah. Ya ghafilan, wahai orang yang lalai. Ya, jangan dia maukan orang tertentu. Dan nanti dia tersinggung akhirnya enggak mau tobat. Ya. Ya. Kemudian yang keempat al-mudhaf, munada mudhaf. Contohnya ya talibal ilmi ijtahid, wahai penuntut ilmu sungguh-sungguhlah. Ini juga mu'rab. I'rabnya bagaimana ya? Harfu nida, taliba, munada, mudhaf. Mansub 'alamatun nasbi. Al-fathah dhirun ala akhirihi wa huwa mudhaf al-ilmi mudhafun ilayhi majrur wa alamatu jarhi al-kas ijtahid fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu an anta. Yang kelima asyabih bil mudhaf, munada yang berupa asyabih bil mudhaf, sesuatu yang menyerupai mudhaf, sudah kita lewatkan ya pada pembahasan la tentang makna ini. Masih ada yang ingat apa itu asyabih bil mudhaf? Sesuatu yang apa bersambung dengannya apa? Apa saja yang sesuatu yang menyempurnakan maknanya bersambung dengannya. Nah, itu kan. Ya, mata shala bihi syai'un min tamami ma'na. Sesuatu yang bersambung dengannya, sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Kenapa disebut dengan asyabi bil mudhaf? Karena dia belum sempurna maknanya kecuali dengan yang setelahnya sebagaimana mudhaf belumlah sempurna maknanya kecuali dengan yang setelahnya itu mudhaf ilaih. Hanya saja kalau ini bukan mudhaf ilaih gitu. Asyabih bil mudhaf wa huwa ma tasala bihi syai' min tamami ma'nah. Di sini juga diulang lagi definisinya. Asyabih bil mudhaf adalah apa yang bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Ya. Sawa'un akana hadzal muttasil bihi marfu'an bi, sama saja apakah yang bersambung dengan syabih bil mudhaf ini marfu'an bi, dirafa'kan. Ia dengan ataupun oleh asyabih bil mudhaf. Contohnya, saya ulangi, sawa'un nakana hadzal muttasil al-muttasil bih, berarti yang datang setelah asyabih bil mudhafnya ya. Ya, sama saja apakah sesuatu yang bersambung dengan asyabih bil mudhaf itu marfu dirafa'kan oleh asyabih. Ya, contohnya ya hamidan fi'lu, wahai orang yang terpuji. Ya, perbuatannya. di sini yang bersambung ataupun sesuatu yang menyempurnakan maknanya mana? Fi'lu, iya kan? Ini kan menyempurnakan makna apa? Hamid. Tanpa ada penyebutan fi'lu belum sempurna makna hamid. Wahai orang yang terpuji apanya? Iya kan? Disempurnakan dengan fi'lu, dan di sini fi'lu itu marfu'. Iya kan? Dirafakan oleh apa? Hamidan. Itu marfu'an bi, dirafakan oleh syabih. Mana syabih bil mudhafnya di sini? Ya Muhammad dan fi'lu, mana syabih bil mudhafnya mana? Hamidan. Sesuatu yang menyempurnakan maknanya mana? Fi'lu. Oh iya. I'rabnya bagaimana ya? Harfu nida hamidan munada mansub. Ya syabih bil mudhaf mansub wa alamatu nasbi al-fathah adhir ala akhiri. Fi'lu fa fa'il. Kok bisa fi'lu dijadikan sebagai fa'ilnya? Karena hamid itu isim fa'il. Yang namanya isim fa'il beramal seperti amalnya fi'ilnya. Itu merupakan fa'il. Menasubkan maf'ul. Iya. Silakan. Fi'luhu i'rabnya bagaimana fa? Fa'il. Ya. Wa alamatu rafi adhamma dhahir ala akhiri wa huwa mudhaf. Wal ha mamir mutasil wa bni ala dhafi mahali jarin mudhafun ilaihi. Ya. Amkana mansuban bi, ataupun sesuatu yang bersambung dengan syabih ini dinasabkan oleh syabih bil mudhaf. Kalau tadi sesuatu yang bersambung dengan syabih dirafakan oleh syabih, atau sesuatu yang menyempurnakan makna syabih tadi dinasabkan oleh syabih bil mudhaf. Contohnya ya hafizun darsah, wahai orang yang sedang menghafalkan pelajarannya. Ya, di sini mana sesuatu yang menyempurnakan maknanya? Darsah. Syabihnya mana? Hafizun. Ya, darsa di sini mansub. Apa yang menasabkannya? Hafizun. Ya, itu syabihnya dia. I'rabnya bagaimana ya? Harfu nida. Ya, terus hafizun munada mansub. Ya, lianna syabih bil mudhaf. Wa alamatu nasbi al-fathah adhira ala akhiri. Dan hafid ismu fa'il, ya'mal amal fi'il. Isim fa'il beramal seperti amalannya fi'il. Apa itu? Merafakan yarfa'ul fa'il, merafakan fa'il dan yansibul maf'ul. Mana fa'ilnya? Dhamir musatir yang ada pada yang setelah hafidhah. Takdirnya apa? Huwa. Darsah sebagai maf'ulun bi. Maf'ulnya hafidh. Mansub wa alamatu nasbi al fathah hadir ala wa huwa mudhaf. Al hadha min mutasil wa ni'al adha fi mahalli jari mudhafun ilaih. Jadi ingat-ingat ya, yang merafakkan fa'il dan menasabkan fi'il bukan hanya fi'il tapi juga isim fa'il. Ya. Yang beramal seperti amalnya fi'il bukan hanya fa'il. Bukan hanya fi'il tapi fa'il masdar bahkan. Ya. Atau isim maf'ul. Am kana majruran bi harfi jarin yata'allaq bih nahu ya bumi ya muhibban lil khair ataupun. Ya. Majruran penyempurna maknanya syabih tadi dijarkan oleh syabih. Ya, ataupun dijarkan oleh huruf jar. Yang huruf jar ini ya ta'allaq bih, berkaitan dengan syabih. Saya ulangi, yang ketiga adalah sesuatu yang menyempurnakan maknanya tadi dijarkan dengan huruf jar, yang huruf jar ini berkaitan dengan syabih. Contohnya ya muhibban lil khairi, wahai orang yang cinta kepada kebaikan. Di sini sesuatu yang menyempurnakan maknanya apa? Khair, dijarkan dengan apa? Huruf jar. Dan di sini jar majrur lil khair berkaitan dengan apa? Muhibban. Ini juga ada faedah, yaitu bahwasanya jar majrur itu muta'aliknya dengan fi'il. Kalau tidak ada fi'ilnya, maka yang mengandung makna fi'il ya, dari isim fa'il. Muhibban isim fa'il kan? Ahabba yuhibbu, apa isim fa'ilnya? Muhibban. Iya kan? Ahabba yuhibbu muhibban. Di rob coba ya. Harfu nida muhibban. Ya, munada syabih bil mudhaf mansub alamatun nasbi al fathah dhahir ala akhirih. Lil khairi al jar wal majrur lam harfu al jar. Khairi ismun majrur bi lam alamatu jari al kasrah. Al jar wal majrur muta'alliq bi muhibban. Itu ditutup seperti itu. Difahami ini? Lima macam munada. Ada yang mau disampaikan? Kalau ya Abdullah masuknya kemana? Ya, macam yang ketiga. Jadi munada ada lima macam. Dua yang pertama itu mabni, ya, mufradun alam dan nakir maksudah. Tiga yang terakhir apa? Mu'rab. Ya, ya Abdullah masuk ketiga. Yang mana Abdullah? Bukan mudhaf, mudhaf. Masuk yang mudhaf, bukan ketiga. Masuk yang empat tadi. Mudhaf, ya. Abdullah, ya. Kalau wahai dua Abdullah gimana? Abdullah kalau dimusnahkan apa? Abdallah. Di Abdallah. Itu kalau marfu. Kalau mansub? Abdailah. Ya berarti. Ya Abdailah. Ya. Dengan ya. Hah? Itu dari belajar nyambungnya. Hukmul munada, hukum munada. Ya. Fa amal mufradul alam wa nakiratul maqsudah fayubnayani 'ala dhommi min ghairi tanwin. Adapun mufradul alam, paham ya, mufradul alam ya, nama yang mufrad bukan murakkab. Wa nakira al maqsudah dan nakirah yang dimaukan dengannya orang tertentu, berarti seperti mufradul alam ya. Mufradul alam kan dimaukan orang tertentu kan? Nakirah juga yang dia maksudah itu hukumnya seperti mufradul alam, yaitu yubnayani ala dhom, dimabnikan di atas dhommah. Ya. Hanya saja di sini ada catatan kaki. Katanya disebutkan di dalam Hasyiah Al-Kafrawi, seandainya ya, musannif yaitu Ibnu Ajur mengatakan ala ma yurfa'ani bihi lakana ula. Seandainya dia mengatakan bahwasanya mufradul alam dan nakira maksudah itu dimabnikan sesuai dengan rofaknya, itu lebih utama gitu. Iya, lebih apa? Utama. Agar apa? Liyashmal al-alif wal waw fil musanna wal jama'. Agar mencakup alif, wawu, musanna dan jama'. Iya. Kalau yang dipanggilnya dua orang Muhammad, ya Muhammadani, bukan dengan dhammah. Dengan alif. Kalau yang dipanggil jama', ya Muhammaduna dengan wawu. Seandainya dikatakan mabniyah dan dhamma, terus bagaimana yang musanna dan jama'? Sehingga kata Al-Kafrawi, yang lebih bagus adalah dengan dikatakan bahwasanya al-mufradul alam nakira maksudah itu dimabnikan sesuai dengan rofaknya. Kalau dia ketika rofaknya dengan dhamma, maka mabniyah di atas dhamma. Kalau dia rofaknya di atas alif, maka mabniyah di atas alif. Kalau dia ketika rofaknya dengan wawu, maka mabniyah di atas wawu. Iya. Jadi pahami itu? Iya. Ya Muhammadani, wahidu Muhammad. Ini mabni atas alif, si mahali nasbin. Ya Muhammaduna, mabni atas wawu. Si mahali nasbin juga. Ya. Min ghairi tanwinin, tanpa ditanwin. Bemahnya tanpa ditanwin. Ya. Tapi di catatan yang disebutkan, katanya tidak butuh untuk ditambahkan keterangan ini min ghairi tanwin. Kenapa? Karena yang namanya mabni tidak ditanwin. Ada enggak isi mabni yang ada tanwinnya? Enggak ada ya. Ya, berarti ini tahsilul hasil, menghasilkan sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada gitu. Ya. Nahwu contoh ya Zaidu ya rajulu. Ya Zaidu contoh mufradul alam. Ya rajulu contoh apa? An-nakira al maqsudah. Itu tergantung niatnya berarti ya. Memungkinkan ketika dikatakan tapi kalau melihat harokatnya ya rajulu jelas nakirah maksudah. Iya, kalau antum niatnya apa? Niatnya orang tertentu, maka dimabnikan. Kalau antum niatnya tidak orang tertentu, umum, maka di i'rab. Wassalasatul baqiyatu mansubatun la ghair. Adapun tiga sisanya itu mansub, tidak ada yang lain. Tiga sisanya apa? Nakirah, ghairu maqsudah, al-mudhaf dan syabibil mudhaf. Wa qulu idza kana al-munada mufradan aw nakiratan maqsudatan fa innahu yubna 'ala ma yurfa' bih. Saya katakan apabila munada itu mufrad atau nakirah maqsudah, maka dia dimabnikan ala mayurfa'u bih, sesuai dengan rofaknya. Ya. Kalau letter lucknya di atas apa yang dia dirofakkan dengannya, panjangannya. Kalau sesuai dengan rofaknya kan enak langsung. Fa'in kana yurfa' bi dhammah fa'innahu yubna ala dhammah. Kalau dia dirofakkannya dengan dhammah, maka dia ketika dijadikan munada mabni di atas dhammah. Contoh ya Muhammadu. Kalau antum panggil orang yang namanya Muhammad, maka antum kata ya Muhammadu. Jangannya Muhammadan. Ya. Ya Fatimatu. Ya Rajulu. Ya Fatimatu. Ya. Wa in kana yurfa'u bil alif, kalau dia ketika rafa dengan alif niyabah anil dhammah sebagai ganti dari dhammah. Wa dhalikal musanna, yaitu pada munada yang musanna, fa innahu yubna 'ala al alif, maka dia dimabnikan di atas alif. Contohnya ya Muhammadani, wahai dua orang Muhammad. Ya Fatimatani. Wa in kana yurfa'u bil wawi niyabah anil dhammah wa dhalika jam'ul mudzakkar salim fa innahu yubna 'ala al wawi nahu ya Muhammaduna. Karena apabila dia dirafakannya dengan wawu ketika marfu', ya, sebagai ganti dari dhammah itu pada jamak mudzakkar salim, maka dia ketika dijadikan munada mabni dari wawu. Contohnya ya Muhammaduna. Ya Muhammaduna. Ini insyaallah ya Rabbi jelas ya. Wa in kana al-munada nakiratan ghairu maqsudatin aw mudhafan aw syabihan bil mudhaf fa inna yunsab bil fathati aw manaba anha. Apabila munadanya nakirah, tidak dimaukan dengannya orang tertentu, ataupun apabila munadanya mudhafan, ataupun apabila munadanya syabih bil mudhaf, fa inna yunsab bil fathah, maka dia munada tersebut dinasabkan dengan fathah aw manaba anha, ataupun yang menggantikan dari fathah. Ya, contohnya ya jahilan ta'allam, wahai orang yang bodoh, belajarlah. Siapa saja yang merasa bodoh terkena ya apa panggilan ini, ya kan? Ya artinya jelas ya. Ya kasulan aqbil 'ala ma yanfa'uk, wahai pemalas, aqbil 'ala ma yanfa'uk, sungguh-sungguhlah untuk kamu mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Wa nahu, dan contoh yang lain ya raghibal majdi. Kalau tadi contoh apa? Jahilan dan kasulan, munada yang apa? Nakirah ghairu maqsudah. Ya raghibal majdi i'mallah, wahai orang yang menghendaki kemuliaan, i'mallah, beramallah untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Di sini munadanya apa bentuknya? Mudhaf raghibal majdi. Ya, ini idhofa apa namanya? Isim fa'il kepada apanya? Ismu fa'il ila maf'uli. Idhofa isim fa'il kepada maf'ulnya. Maknanya al-majdi kan maf'ul maknanya. Wahai orang yang mengharapkan al-majdi kemuliaan. Maknanya apa? Maf'ul. Sehingga dikatakan bahasa ini idhofatul fa'il ila apa? Maf'uli. Ya. Ya muhibbar rif'ati sabir 'ala sa'yi. Wahai orang yang suka kedudukan yang tinggi, terus-meneruslah 'ala sa'yi, berupaya dan berusaha. Ya. Contoh yang lain ya raghiban. Ini contoh mudhaf ya. Ya raghiban fi su'dadi la tabjar min al-'amal. Ini contoh apa ini? Raghiban fi su'dadi. Ya, syabibil mudhaf. Karena dia raghiban belum sempurna maknanya kecuali dengan yang setelahnya, yaitu fi su'dadi. Wahai orang yang ya menginginkan kemuliaan, la tabjar minal amal, jangan kau berkeluh kesah untuk beramal ya, ataupun di dalam beramal. Ya harisan alal khair istaqim, wahai orang semangat, wahai orang yang bersemangat mengerjakan kebaikan, istaqim, teruslah kau istiqomah. Nah, selesai alhamdulillah pembahasan tentang al-munada. Nanti ada cabang-cabang yang bahas ini, tapi ini yang asalnya. Sampai di sini ada yang belum paham, ada yang mau disampaikan terkait dengan munada, nih silakan disampaikan. Ya Aba Abdullah. Ya Aba Abdillah. Jadi Abdillah. Ya, mudhaf maksudnya. Ya, kita manggil kunyah. Wah, ya Aba Abdillah. Iya, bukan. Sehingga kalau antum manggil Aba Aba, bukan Abu Abu. Ya, Bu Bu. Itu kan ganti lebih bagus kayaknya. Kalau bu kesannya ibu-ibu. Bu, bu. Iya. Ba, ba, aba, aba. Dibuang enggak apa-apa ianya. Aba Amr, Aba Amr enggak apa-apa. Iya. Ganti ya. Jadi kita sekarang sudah belajar bahasa Arab, upayakan diterapkan ini. Ya jangan bahasa Arab di Indonesia kan. Akhirnya jadi ibu-ibu. Aba gitu ya. Ya Aba Muhammad, Aba Abdullah dan seterusnya. Ya. Ibna juga Yabna Muhammadin gitu kan. Udah juga sama. Ya. Ya. Aba Abdurrahman ya. Dibuang ianya boleh ketika lagi manggil. Ya. Yang lain maf'ul lah ya. Maafullah banyak enggak? Langsung satu lagi? Pendek kok. Iya, insyaallah. Tadi kan munadanya sudah setengah. Ya kita tiga per, iya. Ayah, satu lagi ya. Al-maf'ululah. Al-maf'ululah. Qala babul maf'uli min ajli. Nama yang lain dari maf'ululah adalah maf'ul min ajli. Maf'ul yang karenanya. Ya. Dikerjakan. Ya. Wahuwa al-ismu. Definisi maf'ul min ajli adalah isim al-mansub. Isim yang mansub. Alladhi yuzkar. Yang disebutkan. Bayanan lisababi wuku'il fi'li. Untuk menjelaskan. Sebab dikerjakannya satu perbuatan. Ya. Sebab terjadinya satu perbuatan. Contoh. Qoma zaidun ijlalan li'amrin. Zaid berdiri dalam rangka. Memuliakan amr. Di sini mana maf'ul min ajlinya? Ijlalan. Kenapa? Karena dia pertama isim. Yang kedua mansub. Yang kedua, yang ketiga, dia ijlalan disebutkan untuk menjelaskan sebab berdirinya apa? Zaid. Nah itu. Isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Pada contoh, qoma zaidun ijlalan li'amrin. Fi'il, mana fi'ilnya di sini yang dijelaskan? Qoma. Kenapa Zaid berdiri? Biasanya maf'ul li ajli ceritanya kadang-kadang seperti itu. Ya, limadha? Ya, limadha qoma Zaid? Ya, qoma Zaid ijlalan li'amrin. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Saya datang kepadamu dalam rangka mencari kebaikanmu. Mana di sini maf'ul li ajlinya? Min ajlinya? Ibtigha'a. Kenapa dikatakan dia maf'ul min ajli? Karena dia pertama isim, yang kedua mansub, yang ketiga dia disebutkan ibtigha'a untuk menjelaskan terjadinya fi'il. Mana fi'il yang dijelaskan? Qasada, al-qasad. Iya. Ya, sering diterjemahkan dengan dalam rangka ya. Ya, ataupun untuk. Bisa untuk atau dalam rangka ya, semisal itulah. Wa aqulu, saya katakan al-maf'ulu min ajlih wa yuqalu al-maf'ulu li ajlih wal maf'ulu lah. Saya katakan, kata Asy-Syarih rahimahullah, al-maf'ul min ajlih dan terkadang disebut juga dengan nama al-maf'ul li ajlih atau dengan nama al-maf'ul lah. Huwa fi istilahi nuhati ibaratun an. Dia maknanya menurut istilahnya alinahu adalah ungkapan tentang isim al-mansubi yang mansub. Ya. Alladhi yuzkar bayanan lisababi wuqu'il fi'li. Yang dia disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya satu perbuatan. Wa qawluna al-ismu yashmal as-sarih wal-mu'awwal bih. Dan ucapan kami ketika mendefinisikan tentang makna maf'ul bih, maf'ul ajlih, yaitu isim, ini mencakup yashmal as-sarih. Mencakup isim yang sarih. Ya, seperti tadi, ijlalan, itu isim yang sarih. Ya. Ibtigha'a. Wal mu'awwal bih, ataupun yang dia ditakwil kepada isim yang sarih. Ya. Yang ditakwil dengan isim yang sarih. Ya. Di dalam catatan kaki itu ada. Contoh, jiktuka an abtaghi ma'rufak. Ya. Yang mu'awwal bi sarih contohnya, jiktuka an abtaghi ma'rufak. Mana di sini? Maf'ul min ajlinya? An abtaghi ma'rufak. Isimnya mu'awwal bi sarih. Ya, mu'awwal bi sarih. Bukan isim yang sarih. An abtaghi ada an masdariyah. Yang dia melebur dengan fi'il yang setelahnya menjadi mas. Masdar. Apa takwilnya? Ibtigha'a ma'rufik. An abtaghi ibtagha yabtaghi amasarnya ibtigha'an. Sehingga jiktuka an abtaghi ma'rufik i'rabnya sama dia juga sebagai maf'ul min ajli. Hanya saja bentuknya apa? Masdar mu'awwal, masdar mu'awwal. Wala budda fil ismi alladhi yaqumu maf'ulan lahu min an yajtami' fihi khamsatu umurin, dan harus pada isim yang jatuh sebagai maf'ul lah atau maf'ul min ajli berkumpul padanya lima perkara. Wajib bagi isim yang jatuh sebagai maf'ul min ajli untuk berkumpul padanya lima hal. Yang pertama, anyakuna masdaron. Agar dia masdar. Apa itu masdar? Apa yang dia datang ketiga pada tasrifan apa? Fi'il. Iya. Bisa kan? Dorobai dribu apa masdarnya? Dorban. Iya. Ajalla yujillu ijlalan. Ibtagha yabtaghi ibtigha'an. Iya. Ada bayu adibu tak takdiban, gampang kok suara itu apa master itu. Ya. Kalau yang sulasi ada yang sifatnya sama, ya ada yang kiasi. Kalau yang rubai ke atas kiasi, bisa dikiaskan. Ya. Yang kedua hanya kuna kolbian. Yang kedua harus dia berupa kolbi, amalan hati. seperti tadi, ijlalan, pemuliaan, amalan apa? Hati. Ibtigha'a, dalam mengharapkan, amalan apa? Hati. Enggak boleh. Ya, antum datangkan maful min ajli dengan menggunakan apa? Amalan apa? Amalan jawari seperti jituka dorba zaidin. Saya datang padamu dalam rangka mukul zaid dorba. Enggak boleh dijadikan sebagai maful min ajli. Kenapa dorba? Amalan apa? Jawari, bukan amalan hati. Ya. Wa ma'na kauni qalbiyan, makna bahwasanya masdarnya qalbi alla yakuna dalan ala amalin min a'mal jawarih, itu agar jangan sampai dia menunjukkan kepada amalan dari amalan-amalan anggota badan seperti tangan, lisan, seperti qira'ah. Ya, qira'ah dan dharb tidak boleh dijadikan sebagai maful min ajli karena qira'ah dan dharb adalah amalan anggota badan. Wa salis, syarat yang ketiga, an yakuna illatan lima qoblah, agar dia merupakan sebab alasan dari yang sebelumnya. Seperti tadi, ijlalan li amrin. Ya. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan disebutkan sebagai illah. Ya, alasan dari apa yang sebelumnya, yaitu alasan berdiri. Kenapa berdiri? Ijlalan gitu ya. Itu makna an yakuna illah lima qobla, agar dia menjadi alasan dari apa yang sebelumnya. Alasan yang sebelumnya ya, ambil atau fi'il yang sebelumnya. Ya, atau dia merupakan sebab dikerjakannya apa yang sebelumnya. Warabi yang keempat, an yakuna mutahidan ma'amilih fil waqti, agar antara maful min ajlih dengan amilnya itu satu waktu. Kalau pada contoh tadi qama Zaidun ijlalan, maful min ajlihnya mana? Ijlalan. Amilnya mana? Amil yang menasabkan ijlalannya mana? Qama. Itu dipersyaratkan agar ya, amilnya qama dengan masdarnya ijlalan terjadi di satu waktu. Ya, nanti kalau keluar dari syarat-syarat ini bagaimana ada ya. Kalau berbeda waktu maka tidak boleh. Ya. Wa rabi' yang keempat annya al-khamis an yattahida ma'amili fil fa'il, agar antara maf'ul min ajli dengan amilnya satu fa'ilnya. Enggak boleh berbeda amilnya. Ya. Wa mithalul ismil mustajmi' li hadhihi syurut, contoh isim yang mengumpulkan syarat-syarat yang lima ini adalah ta'diban, kalimat ta'diban. Min qawlik, pada ucapanmu, darabtu ibni ta'diban, saya pukul anakku dalam rangka mendidik adabnya. Ya, ta'diban dikatakan sebagai maful min ajli karena dia pertama masdar dari adabi adibu ta'diban. Yang kedua, qalbi, ya kan? Dalam rangka mendidik hati. Yang ketiga, apa syaratnya? Dia merupakan ilah dari pemukulan. Yang keempat, satu waktu antara ta'dib dengan dorb. Ya, ketika dia mukul, saat itu juga dia menghendaki pendidikan. Kemudian fa'ilnya sama antara fa'ilnya ta'dib dengan fa'ilnya dorb, yaitu anak. Ya. Fa'innahu masdar wa huwa qalbi. Dia ta'dib adalah masdar qalbi. Li'annahu laysa min amal jawarih, karena dia bukan amalan anggota badan. Wa huwa illah li dorb, dan dia ta'dib adalah alasan dari pemukulan. Wa huwa mutahid ma dorb ma dorbtu fi zaman, dan dia ta'diban satu. Ya. Mutahid ma darabtu, satu dengan darabtu dalam waktu. Wa fil fa'il aidan, dan satu juga dengan darabtu dalam fa'ilnya. Wa kullu ismin istawfa hadhi syurupa, semua isim yang memenuhi ya syarat-syarat ini yang lima, ya juzu fi amron, boleh pada isim tersebut yang memenuhi syarat-syarat ini dua perkara. Yang pertama nasab darabtu ta'diban. Wal jar, boleh pula jar bi harfin min hurufil jar, dengan huruf, dengan satu huruf dari huruf-huruf jar yang menunjukkan kepada ta'lil seperti lam. Boleh untuk mengatakan darabtu ibni lit ta'dib. Boleh. Boleh ta'diban, boleh apa? Lit ta'dib. Qama Zaidun ijlali li amrin. Qama Zaidun li ijlali amrin. Boleh. Sudah paham ini? Jadi yang memenuhi syarat-syarat yang lima ini boleh mansub. Boleh apa? Majrur dengan huruf yang menunjukkan ta'lil seperti lam. Apapun yang lainnya masih ada. Wa alam anna lil ismi alladhi yaqumu maf'ulan li ajlihi thalatha halat, ketahuilah ya bahwasanya isim yang jatuh sebagai maf'ul li ajli ada tiga keadaan, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna muqtarinan bi al, bergandengan dengan al. Isim yang jatuh sebagai maf'ul li ajli ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, isim tersebut bergandengan dengan al. Yang kedua, isim tersebut mudhaf. Yang ketiga, an yakuna mujarradan min al wa min al idhafah, kosong dari al dan kosong dari idhafah. Wa fi jami'i hadhihi al-ahwali yajuzu fihi an-nasbu wal jarru bi harfil jar. Dan pada semua keadaan ini boleh padanya nasab ataupun jar. Ketika bergandengan dengan al boleh nasab, ketika dia mudhaf boleh nasab, ketika kosong dari al dan mudhaf boleh nasab. Boleh pula jar dengan huruf jar. Illa annahu qad yatarajjah ahdu wajhain, hanya saja terkadang satu sisi itu lebih kuat dari sisi yang lain. Terkadang di tempat ini yang lebih kuat nasab, di tempat yang lain lebih kuat jar. Wa qad yastawiyani fil jawaz, dan terkadang sama kekuatannya antara nasab dengan jar. Rinciannya adalah fa in kana muqtarinan bi al fal aktsaru fihi an yujar bi harfi bi harfin bi harfi jarin dalin ala ta'lil. Apabila isim tadi bergandengan dengan al, maka kebanyakan padanya dijarkan dengan huruf jar yang menunjukkan kepada ta'lil. Contohnya darabtu ibni lit ta'dib. Kenapa di sini lit ta'dib di kasrah? Karena bergandengan dengan al, at ta'dib itu kan. Maka yang lebih rajih dengan dijarkan dengan apa? Kasrah lit ta'dib. Wa yaqillu nasbu, dan sedikit dinasobkan ketika dia bergandengan dengan al. Contohnya apa berarti kalau dia dinasobkan darabtu ibni at ta'diba. At-ta'diba itu sedikit. Ya, yang seperti itu apa? Sedikit. Seringnya kalau isimnya bergandengan dengan al dijarkan dengan huruf yang menunjukkan kepada huruf jar yang menunjukkan kepada illah. Wa in kana mudhafan jaza jaza jawazan mutasawiyan an yujar bil harfi wa an yunsab. Adapun kalau isimnya itu mudhaf, maka jaza jawazan, boleh dengan pembolehannya sifatnya imbang. An yujar bil harfi, apakah dijarkan dengan huruf ataupun dinasabkan, sama kekuatannya kalau dia mudhaf. Contohnya zurtuka mahabbata adabik, saya datang kepadamu dalam rangka kecintaanku kepada adabmu. Di sini dinasabkan. Atau boleh-boleh dijarkan zurtuka li mahabbati adabik, kekuatannya sama antara nasab dengan jar. Kenapa? Karena isinya apa? Mudhaf. Wa in kana mujarradan min al, adapun kalau isimnya kosong dari al, wa min al-idhafah, dan kosong pula dari idhafah, fal aktsar fihi an yunsab, kebanyakannya dinasabkan. Ya, contoh qumtu ijlalan lil ustadzi, dinasabkan. Kenapa? Karena kosong dari al dan idhafah, itu kebanyakannya. Wa yaqilu jaru bil harf, dan boleh pula dijarkan tapi sedikit, yaqil sedikit jarnya dengan huruf. Qumtu li ijlali li ijlalin, ya, al ustadza misalkan. Ya, wallahu a'lam. Ya, dalam catatan kaki disebutkan. Ya. Wa inna ma kana jarrul mujarrad qalilan bi khilafil muqtarin bi alli annahu ajwa al hal wa tamyiz lima fihi min al bayan wa kauni nakirah. Wah, panjang sekali. Panjang sini. Ya. Gimana tadi kalau misalkan dijarkan qum tu li ijlalin lil ustadzi misalnya. Ijlalin lil ustadzi. Ya. Qumtu li ijlalin lil ustadzi, itu sedikit. Sedikit dalam penggunaan. Ya. Demikian. Ya. Tadi enggak dicontohkannya. Yang itu poin syarat yang keempat itu, an yakuna mutahidan ma'amilihi fil waqti, agar dia satu waktu dengan amilnya. Adapun contoh yang tidak satu waktu, masih ingat enggak Ki, di Galki? Yang safar tuh. Tahab tu safaron, tidak boleh. Tahab tu safaron, saya bersiap-siap dalam rangka safar. Enggak boleh safaron dijadikan sebagai apa? Maful ajli. Kenapa? Karena waktu persiapan dengan waktu safar berbeda. Iya kan? Safar dulu apa persiapan dulu atau bareng-bareng? Persiapan dulu. Sehingga enggak boleh tahab tu safaran. Tapi disyaratkan tahab tu lis safar di kasrah. Iya, jadi pahami? Iya. Adapun kalau berbeda amilnya gimana? Iya, contohnya apa? Yang enggak boleh ketika amilnya atau fa'ilnya amil dengan master tadi berbeda. Zurtuka. Iya, zurtuka. Ya, mahabbataka iyaya. Zurtuka mahabbataka iyaya. Saya datang kepadamu karena cintamu kepadaku. Zaro ya zuru, mana fa'ilnya? Ta. Mahabbah fa'ilnya apa? Kaf anta. Ini kan berbeda. Maka dikenalkanlah li mahabbatika iyaya. Gitu, kalau misalkan fa'ilnya berbeda, Enggak boleh mansub tapi dijarkan. Ya li mahabbatika iyaya zurtuka mahabbataka iyaya. Di sini amilnya zara zuru kan? Fa'ilnya apa? Ana. Sedangkan mahabba itu maf'ulnya. Min ajlihnya apa di situ fa'ilnya? Kaf anta. Maka dia tidak boleh mansub zurtuka mahabbataka iyaya. Tapi li mahabbatika iya dijarkan dengan kasrah. Ya Allah alam. Ini masih maf'ul. Ya bukan. Ya maknanya aja maknanya. Oh, maknanya. Iya, paling maknanya tetap bisa dikatakan maknanya. Oh, berarti cuma makna saja ya. Ketika paling paling bisa makna. Syarat ya? Iya, karena mungkin. Tapi tidak masuk kepada iya kalau sesuai apa? Sesuai kriteria keluar dari kriteria ini dia. Iya, tapi maknanya dekat ya. Iya. Tapi karena dia berbeda fa'il maka tidak dikatakan maf'ul ajli. Iya. Ya maknanya karena dekat. Di mahabbatika iyaya karena cintamu kepadaku. Gak ada yang mau disampaikan? Ya. Tersisa pada kita dua pembahasan lagi insyaallah. Wali juga dua pertemuan selesai. Maf'ul ma'ah dengan mahfudhat. Mahfudhat sudah sempat dilewatkan di awal-awal itu sehingga gak terlalu sulit. Iya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.